Mitra bisnis, demo-demo menuntut kenaikan upah minimum provinsi di Indonesia sepertinya terus terjadi meski Dewan Pengupahan yang notabene berisikan unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah telah menyepakati suatu besaran. Para buruh itu mengaku besaran yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan tidak sejalan dengan keinginan mereka. Memang, wakil buruh yang masuk ke Dewan Pengupahan itu kemungkinan tidak bisa dari seluruh organisasi buruh di kawasan itu. Namun demikian juga dengan pengusaha yang juga hanya memasukkan beberapa wakilnya di Dewan Pengupahan itu. Hal yang sama juga terjadi di forum tripartit yang membicarakan mengenai kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana sih sebenarnya pemilihan siapa saja dari unsur buruh yang masuk ke Dewan Pengupahan atau tripartit? Begini ya, kita tentu serahkan kepada buruh bahwa mereka yang menentukan, karena kita ada tiga federasi, konfederasi. Tiap-tiap konfederasi itu kira-kira rata-rata mereka mempunyai 10 federasi. Tentu yang kita ajak itu cuma federasi-federasi yang mempunyai daripada buruh, karena banyak juga serikat-serikat pekerja kita. Karena undang-undang kita bilang 10 orang bisa bikin serikat pekerja, itu sebagian besar nggak ada anggotanya. Jadi yang kita pilih yang betul-betul ada anggotanya, dan itu kita serahkan kepada serikat-serikat buruh untuk menentukan yang mana-mana yang mau diajak, yang mana yang tidak. Sebab kita tentu pengusaha tidak mau terlibat, nanti dianggap kita intervensi masalah intern mereka. Jadi kita serahkan kepada mereka yang menentukan siapa-siapa yang mewakili itu. Selama ini semuanya berjalan baik dan semuanya nanti positif untuk kedua belah pihak, saya percaya bahwa buruh yang sama sekali mungkin belum diajak itu bisa masuk dan mau menerima itu, dan juga sebagian besar kita masih membuka pintu untuk siapa yang belum masuk itu untuk masuk dan bersama-sama. Tapi itu kita sebagai pengusaha menyerahkan kepada buruh untuk menentukan wakil-wakilnya. Tapi ini tentu yang perlu representatif yang betul-betul ada anggotanya, bukan serikat pekerja yang cuma main-main aja, yang cuma bikin-bikin aja. Ini saya rasa yang kita inginkan, dan ini juga disetujui oleh Konfederasi Serikat Buruh, biar mereka yang menentukan siapa-siapa yang wakilin mereka dalam tim-tim yang kita bentuk bersama-sama itu. Nah, selain forum tripartit itu, apakah ada jalan lain agar hubungan antara pengusaha, buruh, dan pemerintah bisa lebih baik di masa datang? Ini saya pikir satu-satunya jalan untuk kita memperbaiki iklim investasi kita untuk memasuki lagi labor intensive industry itu masuk di Indonesia. Jadi kita mesti coba segala cara lah. Kalau sekarang ini kalau nak buntu semua dan akhirnya tidak ada investasi yang berani masuk ke kita karena salah pengertian terus-menerus yang mereka anggap kita ini ribut dan terus kerjaannya di antara pengusaha dengan buruh. Sehingga mereka larilah ke Vietnam, ke India, dan lain-lain, dan harapan-harapan ini saya harapkan bisa dimengerti oleh teman-teman kita. Karena apapun 70% daripada tenaga kerja itu masih bekerja di sektor informal. Itu yang sangat mengkhawatirkan kita. Dan 11-12 juta orang masih total menganggur di Republik kita ini. Dan sama sekali tidak ada proteksi, tidak pernah diurus begitu. Yang diurus itu cuma 30% yang sudah ada kerjaan formal, yaitu sudah ada kerja tetap, sudah ada jam sosteknya, sudah ada uang pensiunnya, uang kesehatan, dan lain-lain. Dan ini menurut saya yang kita harus bantu adalah yang 70% yang sama sekali belum ada, ataupun sangat kecil sekali yang mereka hasilkan, dan ini yang perlu kita prioritaskan menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.